Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Rahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah wa rawad darimi fi musnadi an Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, diriwayatkan di dalam musnad Imam Darimi rahimahullah dari sahabat yang mulia Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, anahu kana yaqul inna lanajidu sifata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, inna arsalnaka syahidan mubasyyiran wa nadhira wa hirza lil mu'min lil ummiyin. Dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, beliau berkata, sungguhnya kami mendapati sifat Rasulullah SAW adalah sama persis dengan inna arsalnaka syahidan wa mubasyyiran wa nadhiran wa hirzan lil ummiyin. Sungguhnya kami mengutus engkau sebagai saksi atas manusia, wa mubasyyira, dan memberikan kabar gembira, wa nadhiran, dan memberikan peringatan, wa hirzan lil ummiyin, dan pelindung bagi ummiyin. Ummiyin itu apa? Orang yang tidak bisa membaca dan menulis. Anta abdi wa rasuli, engkau wahai Muhammad adalah hambaku dan utusanku. Samaituhu al-mutawakil, aku berikan nama engkau dengan al-mutawakil. Apa artinya al-mutawakil? Seorang yang bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa bifadlin wala ghalidin wala sakhabin bil aswaq. Sifat Nabi Muhammad laisa bifadlin, tidak kasar. Masya Allah. Ini kadang kita yang berat ya. Wala ghalid, keras, kaku, kasar, keras, kaku, enggak. Rasulullah SAW tidak keras, tidak kasar, tidak kaku. Contoh kasar seperti apa, Abu Lias? Kalau kasar seperti apa sih contohnya? Abu Nabisa, misalkan di keseharian kita lah, sama ikhwan mungkin, contoh seperti apa kalau kasar, kaku, keras? Ada yang bisa ngasih contoh? Taufik? Hah? Tau-tau mukul kepala, hei! Beta togi katanya. Misalkan ya gitu, ya Allah Ustaz. Ya, ini misal contoh ya, artinya kita enggak menuduh. Nah, kadang kita juga naudzubillah dari sifat-sifat yang tercela. Manusia lemah. Keras, kasar, kaku. Ghalid, apa bedanya kasar dengan keras? Sama enggak? Hah? Serupa tapi tak sama, apa bagaimana? Contoh keseharian, kasar anak dengan keras. Contohnya apa? Perbedaannya. Bilias. Mungkin masing-masing daerah beda ya, daerah Jawa, Sumatera, keras, kasar, kaku. Mungkin beda. Mungkin kadang di Jawa dianggap keras, kasar, kaku, tapi di Sumatera enggak. Mungkin. Ini mungkin, mungkin. Allahu a'lam. Al-muhim, Rasulullah SAW tidak kasar, juga enggak kaku, enggak keras. Dan yang berat untuk kita-kita ini, level-level kita ini, Allahul musta'an, jauh ya, jauh. Oleh sahabin bil aswaq, enggak teriak-teriak di pasar. Teriak-teriak di pasar, ah, seperti apa? Ah, apa? Obral, obral jualan. Orang-orang pasar biasa teriak apa sih? Ah, manggil pembeli atau apa? Kadang ngeledek gitu loh, maksudnya. Tapi kalau masalah jual beli ya tetap ada sahab. Sahab ada sirah mubalaghah. Orang sering teriak, yang terus memang kebiasaannya seperti baribut. Orang Ambon bilang baribut. Baribut yang enggak ada manfaatnya. Kalau misalkan diobral misalnya. Ada mungkin kalau alama yuhtaju bih, sesuai dengan hajat kebutuhan. Lah sekarang dia mau dagang gimana kalau diem aja? Kan enggak mungkin. Maksudnya sahab ini sigah mubalaghah, yang artinya terus memang dia berbicara yang enggak ada manfaat, yang teriak memang omongan kosong. Tapi kalau daging ini, daging harga 100.000 ya bolehlah. Enggak mungkin namanya pedagang enggak ngomong. Maksudnya dia berbicara yang tidak ada manfaatnya, yang yang apa? Lah, meledek mungkin kadang, teriak-teriak, sorak-sorai misalkan. Jadi di pasar ya seperti itu. Tapi kalau memang hajat kebutuhan dia harus, Pak mampir sini, ini harganya murah atau apa, ya sebatas al-bai' wasyira, jual beli. Dan tidak teriak, dan memang ya mungkin sebatasnya, maka tidak termasuk. Allahu a'lam. Ini namanya promosi, marketing, kan masing-masing punya cara. Tapi kalau dia berbicara dengan keras, yang tidak ada manfaatnya, yang tidak berguna, maka itu teriak-teriak, ketawa, kadang nyanyi musik dan lain sebagainya, al-muhim seperti itu. Yang mengandung, apalagi mengandung permusuhan, mencaci maki dan yang semisalnya. Rasulullah SAW tidak pernah membalas keburukan dibalas keburukan. Misalkan Abu Ilyas dipukul, balas lagi. Rasulullah enggak pernah seperti itu. Kalau kita kira-kira gimana nih? Misalkan Abu Ilyas sekian tahun disakiti. Wah, ini ketika Abu Ilyas naik daun, punya kemampuan ini. Gimana kira-kira Abu Ilyas? Wah, punya kesempatan, punya kedudukan, punya ini, punya itu, punya segalanya, dan mampu untuk membalasnya. Kira-kira gimana? Nah, ini kita bicara masalah akhlak, akhlak Rasulullah SAW yang mulia. Nah, kita gimana Mas Bayu kira-kira? Ah, sama. Oh, alhamdulillah. Ah, jauh ayo. Kirain sama. Enggak sama. Ya, karena kita yang di bawahnya. Tapi berusaha, artinya bukan berarti apa? Bukan berarti tidak mengamalkan, tetap berusaha untuk mengamalkan semampunya, sekuat tenaga, mohon pada Allah. Walakin ya'fu wa yatajawaz, akan tapi Rasulullah SAW memaafkan dan ya nganggap udahlah selesai, kosong-kosong baratnya. Ini prakteknya berat. Wallahi berat prakteknya. Enggak sekedar baca kita baca. Lah wallah enggak bisa seperti itu. Ya, karena namanya manusia, manusia selalu ada masalah. Mungkin si A, B, C, Al-Muhim ada masalah dengan fulan, fulan. Tapi untuk yatajawaz itu artinya wislah, kosong-kosong lah. Paham gak? Nah kalau kita biasanya apa? Wah punya catatan merah nih, rapot merah nih. Fulan kesalahannya di bulan ini, tahun sekian, gini, gini, gini. Ya, bulan berikutnya ada lagi, rapot merah lagi. Allah, Rasulullah seperti itu. Abu Nawasa. Allah. Berarti yang seperti itu manhaj siapa itu? Tangguk tangan itu siapa itu? Apakah ada contoh mana Rasulullah? Misalnya antara Abdurrahman dengan Mas Rengga, masing-masing nulis catatan kesalahan. Fulan, oh Rengga, kesalahan ini. Abdurrahman punya kesalahan. Wah, terus selama bertahun-tahun, masing-masing punya rahasia kesalahan, bahkan di laptopin semua, PDF semua ada. Kira-kira gimana? Pertanyaannya, apakah sikap seperti itu salaf melakukannya? Itu pertama. Ya. Yang dia selama ini mengaku-ngaku ustaz, mengaku-ngaku bermanhaj salaf, dia mengaku-ngaku ya, berjalan di atas salaf, dia mengaku-ngaku ya, bahkan dekat atau murid dengan masyayikh atau yang semisalnya. Apakah pantas yang seperti itu? Atau bahkan mungkin dia mengajarkan hal yang kita bacakan ini. Diajarkan semua, tetapi prakteknya di lapangan. Wah, ente kemarin punya rapot merah nih. Sebelumnya tahun sekian punya rapot merah sekian. Wallah mumet. Mungkin malaikat yang mencatat amalan itu. Nah, ya. Allahul musta'an. Yang seperti ini, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya, mencontohkannya? Tidak. Ya. Wa minal asaf, di antara hal yang disayangkan. Ya, sangat-sangat disayangkan. Orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada ilmu atau menisbatkan dirinya sebagai ustaz, pengajar atau apa, melakukan hal-hal yang bertentangan atau bertolak belakang dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah, bahkan sifatnya berbeda jauh. Rasulullah SAW memaafkan, dia punya data lengkap. Ente punya ini, kesalahan ente sama ini. Ente. Kayak dia gak punya salah. Wallahualam. Ya tentunya tadi bukan sekedar apa, bukan sekedar omong kosong atau kita baca. Ya, terlebih yang ana lihat bainal ikhwah as-salafiyin, sesama ikhwah yang mana syaitan tuh ya dorongannya itu lebih keras, lebih kuat untuk merusak hubungan antara ikhwan kaum muslimin secara umum. Ya. Sehingga lebih keras. Nah, permusuhannya ya, dibikin keras, dibikin kaku, dibikin saling bermusuhan oleh syaitan. Terasa atau tidak terasa, dia sadari atau dia tidak sadari, hadza minal asaf, ini termasuk hal-hal yang disayangkan. Wallahul musta'an. Lan aqbadahu hatta yuqimal millatal muta'awijah. Aku tidak akan mencabut nyawanya Muhammad SAW sampai dia, yakni Muhammad SAW, menegakkan agama yang lurus. Ya, agama yang bengkok menjadi agama yang lurus. Maksudnya gimana? Bi'annya syahadu an la ilaha illallah. Hendaknya agar mereka bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah melainkan hanyalah Allah saja. Yuftah biha a'yunan umya. Dengan demikian akan terbuka mata-mata yang tertutup. Wa adzanan summa dan membuka telinga-telinga yang tuli. Wa quluban ghufla ghulfa, dan hati-hati yang lalai. Ini sifat Rasulullah SAW. Ala Atha bin Yasar rahimahullah. Wa akhbarani Abu Waqid al-Laythi annahu sami'a Ka'ban yaqul mithla ma qala Ibn Salam. Berkata al-Imam Atha bin Yasar rahimahullah, telah mengabarkan kepadaku Abu Waqid al-Laythi, beliau mendengar Ka'ab bin Malik mengatakan sama persis apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Salam. Ini sumbernya dilihat Asy-Syari'ah lil Ajuri dan juga Fathul Majid syarah kitab Tauhid. Nah, masyahid di sini ada sifat Rasulullah SAW. Ya. Dan ini kita berusaha, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik, hidayah, kelurusan di dalam ucapan dan amalan. Artinya tidak sekedar hanya teori, tetapi ketika enam kejadian-kejadian di lapangannya. Naam, ya'fu wa yasfah wa yatajawaz, memaafkan dan menganggap sudah kosong, sudah di enggak usah dianggap. Gitu loh. Tajawuz itu melewati maksudnya ya kosong-kosong lah. Enggak perlu catat. Ya, catat ini, catat itu. Oh, fulan sama saya tahun 7 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu punya kesalahan sama saya gini. Allah ya Tuhan, capek seperti itu. Kehidupan seperti itu capek. Capek. Ya. Imam Ahmad rahimahullah dengan musuh-musuhnya, bahkan akhir hayatnya Imam Ahmad apa? Hah? Memaafkan. Dan yang berat. Wallahi berat. Tapi kita berusaha. Semoga Allah meluruskan, membersihkan hati-hati kita dari hal-hal yang seperti ini. Ya, dendam. Waliyadzubillah. Tidak ada manfaatnya. Mungkin dia bisa melampiaskan emosinya. Mungkin versi dia puas. Mungkin puas. Tapi ya kawan, dunia ini, ya kita akan meninggalkan dunia. Kalau di dunia saja kita masih bermusuhan, masih seperti itu, masih hawa nafsu yang lebih melekat, ya bagaimana akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Dia saja enggak mau maafkan. Lah kalau dia tidak dimaafkan oleh Allah, waliyadzubillah. Dan ini yang berat. Ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Fadhlu barakallahu.